Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Dikala cinta kita bersemi sesubur bunga mawar, kini berganti sudah semuanya. Mawar berganti lamboyan, melati kini pengantinya. Tapi kau tak kulupakan kepergianku kini. Sayang, bukan lara di ujung suka, tapi peti di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Dikala cinta kita bersemi sesubur bunga mawar, kepergianku kini sayang, bukan lara di ujung suka, tapi peti di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Semoga kau bahagia. Semoga kau